Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surat ini, surat Al-Buruj, adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat hijrah. Surat ini berbicara tentang bagaimana kebiadaban dan kekejaman orang-orang yang menyakiti kaum muslimin. Bahkan kegiatan itu sudah ada jauh sebelum kita dan sebelum datangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara mengungkapkan kepada mereka semua apa yang akan Allah lakukan kepada mereka, dan dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzaatil buruj, dan demi langit yang memiliki gugusan bintang. Dzaatil buruj memiliki gugusan bintang. Sedangkan Al-Buruj sendiri tafsirannya ada banyak. Yang pertama, tafsirannya adalah gugusan-gugusan bintang. Sering mungkin kita melihat ada orang mengatakan, bintang kamu apa? Ya, bintang kamu apa? Ada yang bilang Leo, ada yang bilang Scorpio, ada yang bilang Aries, ada yang bilang ini dan itu. Ya. Kenapa? Karena gugusan bintang itu membentuk sesuatu dan tidak berubah-berubah. Ya, tidak berubah-berubah. Bintang itu kumpulannya akan tetap di tempat itu lagi. Namun bukan berarti kita menyebutkan ini lantas kita diizinkan untuk percaya terhadap gugusan-gugusan bintang itu. Ya. Ini Allah sedang bersumpah bahwasanya demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, posisinya enggak akan berubah, akan seperti itu terus. Yang kedua, Al-Buruj diartikan sebagai istana yang tinggi dan megah. Ya. Itu diartikan seperti istana. Tempatnya di mana? Ya di langit. Ya di langit. Oleh sebab itu kalau diterjemahkan was-samaa'i dzaatil buruj, maka artinya adalah demi langit yang memiliki istana-istana yang besar dan megah. Ya. Maka Al-Burujnya diartikan istana, berarti di langit sana ada istana-istana. Tentunya maksudnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala, karena tinggi dia, ya, melewati langit. Maka Allah bersumpah dengan hal itu. Dan Al-Buruj diartikan juga dengan benteng yang kokoh, tembok yang kuat dan susah untuk dijebol. Itu Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walau kuntum fi burujim musayyadah, ya, musayyadah, walau kuntum fi burujim musayyadah, sekuat apapun kalian lari, maka kematian akan terus menghampiri kalian dan pasti akan mendapatkan kalian meskipun kalian berada di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat yang gak bisa dijebol sekalipun. Sampai sini bisa difahami ya arti Al-Buruj. Jadi sembunyinya seseorang pada tembok yang sangat kuat, bangunan yang sangat kokoh, yang gak mungkin bisa dijebol oleh siapapun, taruhlah itu ruangan yang sangat rapat sekalipun misalnya, maka jangan dikira kematian lantas tidak bisa datang untuk menjumpainya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kematian tetap bisa mendatangi kalian meskipun kalian berada di balik itu. Dan al-buruj juga diartikan sebagai sesuatu yang zuhur, sesuatu yang nampak, sesuatu yang nampak, yang jelas, yang mencolok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj dari kata al-buruj. Jangan kalian menampakkan sesuatu dari kecantikan kalian, keindahan kalian, pesona kalian, wahai para wanita, ketika sedang berada di luar rumah. Ya. Maka langit itu memiliki keindahan dan pesonanya. Orang lihat langit itu enggak bosan-bosan, hanya saja pegel kepalanya karena mendongak ke atas terus, ya. Tapi fa'illah dia enggak pernah bosan ketika melihat langit, apalagi kalau bintangnya banyak, bintangnya indah berkelap-kelip dan mega merahnya berganti ke mega hijau atau memiliki jalan-jalan bintang yang lain. Dan ada yang mengatakan bahwasanya al-buruj itu merupakan tempat-tempat peredaran bukan hanya bintang tapi juga peredaran matahari dan rembulan, ya. Akan selalu melewati tempat itu di langit, gak akan bergeser. Namun perlu kita ingat selalu, ya, bahwa apabila terjadi perbedaan di antara para ulama, para ahli tafsir, maka dilihat perbedaannya itu dalam konteks apa. Kalau perbedaannya dalam konteks tafsir, maka seringnya, umumnya, kebanyakannya adalah perbedaan yang sifatnya tanawu, beragam jenis contoh, beragam jenis contoh, dan bukan sifatnya perbedaan di tengah-tengah mereka dalam tafsir suatu ayat lantas dipahami, oh ini adalah perbedaan yang kontradiktif. Hal ini akan berbeda saat kalian menjumpai perbedaan di tengah-tengah para ulama ketika mereka berbicara seputar hukum fikih. Kalau perbedaan mereka berbicara tentang suatu hukum fikih, kebanyakannya, keumumannya, ya, mereka perselisihannya adalah tabot, kontradiktif. Kalau sebagian mengatakan haram, pasti yang lain mengatakan halal. Kalau yang lain mengatakan makruh, pasti yang lain mengatakan mubah. Kalau yang lain mengatakan sunnah, pasti yang lain mengatakan bid'ah. Kalau fikih, ini secara hukum asalnya, ya, jadikan ini dalam mindset kepala kita supaya kita tidak salah dalam memahami perbedaan di tengah-tengah para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat, ya, demi hari yang dijanjikan, hari pembalasan, hari kebangkitan. Dan Allah mengatakan wasyahidin wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syahid artinya adalah yang menyaksikan, masyhud artinya adalah yang disaksikan. Maksudnya bagaimana? Para ulama mengatakan syahid yang menyaksikan di sini yang dimaukan adalah Allah. Masyhud yang dipersaksikan, yang sedang disaksikan itu adalah semua makhluknya. Seolah Allah mengatakan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, yakni antara Allah dengan makhluknya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud yaitu Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan dan masyhud adalah seluruh umat manusia dan seluruh para nabi. Merekalah yang dipersaksikan. Dan sedangkan ulama yang lain mengatakan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan itu umum. Allah bersumpah bahwasanya keduanya sama-sama mulia. Saksi itu mulia, masyhud yang disaksikan juga mulia. Allah mengatakan kutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit itu. Kutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit itu. Maksudnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah orang-orang Persia. Karena pada saat itu di Persia ada seorang raja yang dia mabuk berat. Mabuk berat semalaman, setelah itu malamnya dia pun menzinai putrinya sendiri. Sampai hamil. Maka ketika dia mengetahui hal ini, dia sudah sadar. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh para pendeta Nasrani ya, di Persia. Dan mengatakan kepada para pendeta ini, sampaikan kepada para pengikut kalian bahwasanya menikahi mahrim itu hukumnya halal dan dianjurkan. Supaya rajanya gak malu ya, karena melakukan hal itu dan diketahui oleh rakyatnya. Maka para pendeta ini gak mau mengikuti omongan raja. Mereka gak bersedia. Karena raja marah, maka raja pun menggali parit untuk mereka, dikasih api di situ, dan mereka semua dilemparkan ke sana. Dan sampai ya, mulai sejak saat itu sampai kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, hal itu masih berjalan. Ya, kalau pergi ke Persia menikahi keluarga itu sudah lumrah. Anak nikahin ibunya, kakak nikahin adiknya, bapak ngawinin putrinya. Ya, itu sudah lumrah. Mereka benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji dan sangat rusak. Maka ketika sang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pemimpin menguasai daerah tersebut, Sayyidina Umar pun menulis surat ya, bahwa penduduk sana Persia tidak boleh lagi mempraktekkan kawin-kawin yang seperti itu. Yang kedua, kata para ulama, kisah Ashabul Ukhdud adalah tentang seorang raja di Yaman, tempatnya di Najran. Tempat ini masih dekat, perbatasan masih antara Saudi Arabia dengan Yaman. Masih bisa dibilang perbatasan begitu ya, Najran. Raja ini berangkat, ya, berangkat dia. Ternyata ketika dia sampai di suatu tempat, dia menyaksikan, oh luar biasa sekali, ya, orang nyembah patung, punya wujud ini Tuhannya, jelas siapa yang mau disembah, ya. Seneng orang ngelihatnya karena ada bentuk wujudnya. Nah, saya selama ini nyembahnya siapa nggak kelihatan. Karena dia menganggap baik sebuah perkara ini. Saat dia balik, dia perintahkan kepada orang-orang para pendeta itu untuk melakukan hal yang sama. Tapi karena nggak mau, menolak. Akhirnya digali parit oleh raja ini, dinyalakan api, dan semua orang dari pendeta-pendeta itu dimasukkan ke dalam lubang itu tadi, lubang api yang sangat besar, Uhdud. Dan sedangkan para ulama yang lain mengatakan bahwasanya ashabul Uhdud adalah seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Apa itu hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum," dahulu ada seorang raja, "malikun fi man kana qablakum," ada seorang raja sebelum kalian, "wa kana lahu sahir," dia punya seorang penyihir, "falamma kabira," ketika penyihir itu sudah tua, "qala lil malik," dia meminta kepada raja, "inni qad kabirtu fab'at ilayya gulaman wa'allimuhu sihra," saya sudah tua sekarang, maka kasih saya seorang anak yang cerdas, yang pintar, ya, yang cekatan, supaya aku ajarkan kepada dia ilmu sihir ini, mewariskan warisan ilmu sihir. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka raja pun mencarikan untuknya seorang bocah dan ketemu bocah yang cocok dengan kriteria penyihir ini, sehingga dikirimlah anak ini untuk belajar kepada penyihir tersebut karena ini penyihir terbaik untuk raja. Zaman dulu, ya, mainan sihir itu sudah populer sejak zamannya Nabi Sulaiman, ya. Mainan sihir itu sudah populer di kalangan para raja, dan sampai berjalan kepada kisahnya Nabi Musa alaihi salam pun melawan Fir'aun pakai ilmu sihir, ya. Bahkan hingga sampai sekarang sebagian para penguasa masih ada yang memakai dukun-dukun dan tukang-tukang sihir, ya. Sangat mengherankan sekali, mau ada acara event manggil tukang sihir, tukang dukun, katanya pawang hujan, ya, supaya enggak hujan penguasanya mau datang, jangan sampai kehujanan penguasa mau datang, ini mau survei lokasi. Ada lagi mau event balapan, dipanggil lagi pawangnya, jangan sampai balapannya gagal, udah habis miliaran ini, jangan sampai bubar, batal. Terus seperti itu saja. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari perangai yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah dikirim anak ini, fakana fi tariqihi idza salaka rahibun, ketika berangkat belum sampai ke tukang sihir, tiba-tiba dia ketemu seorang rahib pendeta. Faqa'ada ilaihi, terus dia ikut duduk. Ngapain? Sami'a kalamahu, dengerin nasihat-nasihat, ya, wejangannya. Fa'ajabahu, bocah ini pun terkesan dengan pendeta itu. Fakana idza atas sahir marra birahib wa qa'ada ilaihi, maka dia jadikan ini sebagai rutinitas. Setiap kali mau berangkat ke penyihir, dia akan melewati pendeta ini, duduk untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Selesai baru dia jalan lagi. Fa idza atas sahir darabahu, namun ketika dia telah sampai di hadapan sang penyihir, sang penyihir itu pun memukuli anak itu. Fasyaka dzalika ila rahib, maka sepulangnya dari sana anak itu mengadu kepada pendeta ini. Faqala, sang pendeta mengajarkan kepadanya, "Idza ji'ta sahir faqul habasani ahli, wa idza ji'ta ahlak faqul habasani sahir." Jika kamu besok datang lagi ke penyihir dan terlambat, katakan saya ditahan oleh keluarga saya. Namun ketika kamu pulang, ya, dari belajar sama tukang sihir, kan ngelewatin saya lagi. Nanti kalau terlambat nyampe rumah, katakan saya ditahan oleh tukang sihir. Jadi diajari apa? Diajari apa? Diajari tauriah. Diajari tauriah. Pokoknya katanya pendeta, jangan bilang habis ketemu saya, ya, karena nanti kamu bakal dihukum. Belajar ngaji sama pendetanya. Fabainama huwa kadzalik, maka ketika seperti itu terus dia lakukan rutinitas ini, iz ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sang bocah di dalam perjalanannya menjumpai ada hewan yang melata yang sangat besar, di mana hewan itu menghalangi seluruh manusia untuk bisa melewati jalan itu, saking gedenya. Faqala, maka sang bocah mengatakan, al-yawma a'lam as-sahiru afdal an-rahib, hari ini saya bisa tahu apakah sang penyihir yang lebih afdol ataukah pendeta yang saya belajar darinya. Fa akhadha hajaran, maka dia pun ambil sebuah batu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir, faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas, faramaha faqatalaha wa maban nas. Dia mengatakan, ya Allah, jika urusanku bersama pendeta ini, ngaji kepada dia, lebih engkau sukai dibandingkan perkara saya belajar kepada penyihir, faqtul hadhihi dabbah, maka bunuhlah hewan ini supaya semua orang sudah bisa mulai kembali berjalan dengan normal. Faramaha, maka dilempar batu itu mengenai hewan, ternyata membunuh hewan tersebut dan manusia pun bisa berjalan melaluinya. Fa'atar rahib, langsung dia mendatangi sang pendeta. Fa'akhbarahu, kemudian menceritakan hal itu kepadanya. Faqala lahu rahib, maka pendeta mengatakan kepada bocah ini, ai bunayya, wahai anakku, antal yaum afdalu minni, kamu hari ini makomnya sudah lebih afdal dibandingkan saya, lebih utama dibandingkan saya. Qad balagha min amrika ma ara, sungguh engkau telah mencapai suatu urusan sesuai yang aku lihat. Bagaimana enggak lebih afdal daripada pendeta? Cuma doa, ya, doa, dan doanya langsung terkabul. Mana ada hewan dilempar pakai batu langsung mati, segede gaban itu hewan, ya. Lempar kambing pakai batu belum tentu mati, ya. Batu hajar kecil, bukan batu besar gitu, bukan. Batu kecil dilempar, gak mungkin bisa mati. Oleh sebab itu ketika mendengar ceritanya, sang pendeta mengatakan, kamu sekarang makomnya sudah lebih afdal daripada saya, doamu sudah langsung diijabah, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keutamaan kepadamu lebih. Wa annaka satubtala fala tadulla alayya, dan ingat, mulai sejak saat ini kamu kelak akan diuji, maka jangan sampai kamu bercerita kepada siapapun tentang saya. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras, dan ternyata kehebatan anak ini bisa mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang kena kolera, ya, orang yang botak, pokoknya semuanya bisa sembuh kalau dipegang sama anak ini. Wa yudawin nas min sa'iril adwa, bahkan bukan hanya itu, dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang dikeluhkan oleh manusia. Fasamya ajalisun lil malik kana qad amiya, sampai berita itu terdengar kepada sahabat raja yang dia adalah orang buta. Fahatahu bihadaya katsiratin, maka sahabat raja ini pun datang kepada sang anak dengan membawa hadiah yang sangat banyak sekali jumlahnya. Faqala mahahuna ajma'u laka in anta syafaitani, "Kamu lihat semua ini?" kata sahabat raja kepada si bocah. "Semua yang saya bawa ini akan saya serahkan kepada kamu kalau kamu menyembuhkan mata saya supaya bisa ngelihat lagi." Qala innila ashfi ahadan, bocah itu mengatakan, "Saya enggak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu azza wajal, hanyalah yang bisa menyembuhkan seseorang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billah da'utullah fasyafa." Kalau kamu mau beriman kepada Allah, maka saya mau mendoakan kepada Allah supaya kamu sembuh, dan insya Allah kamu sembuh. Fa'amana billah, akhirnya sahabat raja itu pun beriman kepada Allah, fasyafahullah, maka Allah pun menyembuhkan sahabat tersebut sehingga bisa melihat kembali. Fa'atal malik, telah sembuh sahabatnya ini, kembali lagi ke kerajaan. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, dia pun kembali duduk di sebelahnya sang raja sebagaimana sudah kebiasaannya. Faqala lahul malik, maka sang raja pun bertanya kepada dia, "Man radda alaika basarak?" Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Qala rabbi, sahabatnya mengatakan, "Rabbku." Yani Allah. Qal walaka rabbun ghairi? Maka sang raja mengatakan, "Apakah kamu punya rob selain saya?" Ini kalau raja sudah menguasai kedudukan yang sangat luar biasa, itu selalu menganggap dirinya adalah rob. Kemudian sahabatnya mengatakan, "Rabbi wa rabbuka Allah." Ketika dia mengatakan, "Rob saya dan rob kamu itu adalah Allah." Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Maka sang raja pun marah kepada dia dan memerintahkan untuk sahabatnya ini ditangkap kemudian disiksa. Disiksa sekeras-kerasnya hingga sahabatnya mengatakan dan menunjukkan kepada bocah tadi. Ya. Awalnya kan dia bilang Allah yang menyembuhkan. Gak percaya rajanya, dicambuk, diazab, disiksa, sampai akhirnya itu anak itu yang menyembuhkan saya. Faji abil ghulam, maka sang bocah pun didatangkan ke istana. Faqala lahul malik, akhirnya sang raja bertanya, "Aibunayya, qad balagha min sihrika ma yubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al." Hai bocah, sesungguhnya ilmumu sudah sangat tinggi, ilmu sihirmu sudah sangat tinggi hingga kamu mampu menyembuhkan orang buta, orang kolera, dan kamu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan yang lainnya. Faqala, maka sang bocah mengatakan, "Innilah ashfi ahad, dan saya enggak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah, hanyalah yang bisa menyembuhkan adalah Allah." Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, akhirnya sang bocah ini pun ditangkap oleh raja dan disiksa lagi, disiksa hatta dalla 'ala rahib, hingga sang bocah menunjukkan kepada pendeta yang pertama kali ngajari dia. Berantai ini sekarang. Faji'a birrahib, maka didatangkan, dipanggil pendeta tersebut. Faqila lahu, maka sang raja mengatakan kepada pendeta tersebut, "Irji' an dinik, kembalilah dari agamamu." Ya, ini suruh ikut agamanya raja. Fa'aba, maka dia pun enggan menolak. Fada'a bil minsyar, maka sang raja meminta untuk didatangkan gergaji yang sangat besar. Fawada'a al minsyar 'ala mafriqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Kemudian gergaji yang sangat besar itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya dan mulai digesek, ya, supaya terbelah kedua tubuhnya menjadi dua, ya, dari atas sampai bawah terbelah jadi dua. La haula wala quwwata illa billah. Gimana itu? Perasaan sakitnya, dan dia tetap bertahan untuk mengatakan, "Rabbku adalah Allah." di atas rasa sakit yang seperti itu dia tetap istiqomah. Nas'alullah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Thumma ji'a bi jalisil malik, kemudian sahabat raja kembali dipanggil. Faqila lahu irji' an dinik, sekarang kamu sudah lihat ya pendeta itu sudah mati, kamu sekarang kembalilah ke agamamu. Fa'aba, dia pun enggan menolak. Fadafa'ahu fawada'al minshar fi mafriqi ra'sihi fashaqqa hatta waqa'a shaqqah, dan dia pun melakukan hal yang sama kepada sahabatnya sendiri, enggak urusan. Itulah para penguasa ya, teman terdekatnya pun tidak segan ya akan dia sakiti ataupun dihabisi kalau berseberangan dengan kepentingannya. Itu raja, penguasa. Jadi jangan ngerasa bangga kalau sudah dekat dengan penguasa. Penguasa itu mau kamu baiknya kayak apa, sedekat apapun sama raja, begitu kamu berseberangan dengan maunya dia, ya sudah, selamat tinggal. Thumma ji'a bil ghulam, kemudian didatangkan bocah itu. Faqila lahu irji' an dinik, raja mengatakan kembalilah kepada agamamu yang dulu. Fa'aba, bocah itu pun enggan menolak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian sang raja memanggil beberapa pengawalnya. Faqala, dan mengatakan, memerintahkan kepada mereka, idhabu bihi ila jabal kada wa kada, fas'adu bihi jabal fa idza balagtum bihi dirwatahu fa in raja'a dinihi wa illa fatrahu. Bawa anak ini ke satu gunung yang sifatnya demikian dan demikian. Gunungnya punya sifat, mungkin batunya terjal ya, gede-gede, curam. Naik kamu ke sana, bawa bocah ini. Kalau sudah sampai puncak yang tertinggi, tanyai dia, mau kembali enggak kepada agamanya yang dulu? Jika enggak mau, baru lemparkan dia. Fadhahabu bihi fasa'idu bihi, maka mereka pun pergi membawa bocah itu dan naik kepada gunung yang sudah disifati oleh sang raja. Faqala, sesampainya di atas, bocah tadi mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, ya, cukupkanlah aku dari mereka bagaimanapun maumu. Kalau bahasa letternya seperti itu. Kalau bahasa bebasnya, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka, ya, terserah bagaimana caranya. Terserah Allah bagaimana caranya. Allahumma kfinihim bima syi'ta, doa. Kalau kita ketakutan, minta diselamatkan dari orang, tapi kita enggak tahu maunya diapakan orang ini. Ya sudah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka, terserah kamu bagaimana caranya. Farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka tiba-tiba gunung itu bergoncang dengan kuat dan mereka pun berjatuhan, para pengawal ini, kecuali sang bocah. Wajah ayam si ilal malik, namun ternyata dia datang pulang lagi ke istana sang raja. Faqala lahul malik, maka sang raja pun kaget melihat bocah ini. Ma fa'ala ashabuk, apa yang telah diperbuat oleh teman-temanmu? Faqala kafanihimullah, Allah menyelamatkan saya dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, maka raja panggil lagi para pengawal yang lain. Faqala, dan memerintahkan kepada mereka, idhabu bihi, bawa bocah ini. Fahmiluhu fi qurqurin, ajak dia naik kapal. Fatawassatu bihi al-bahar, bawa ke tengah-tengah laut. Fa in raja'an dinihi wa illa faqdifuh, tanyai dia, mau enggak balik ke agama yang dulu? Kalau enggak, lemparkan dia. Fadhahabu bihi, maka mereka pun membawa bocah tersebut. Faqala, di tengah-tengah laut bocah ini kembali berdoa yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini doa ya, yang saya diceritakan oleh seorang ustaz juga, bahwasanya doanya manjur kalau dibaca ya. Pernah ada seorang ustaz, dia umroh, kemudian dia naik mobil bersama seorang tentara, naik kendaraan begitu. Kemudian ternyata pas melewati pos penjagaan, pos pemeriksaan, ini tentaranya lupa gak bawa surat-surat ya, surat-surat SIM seperti itu. Kemudian sang askar ini, tentara ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah selamatkanlah aku dari mereka, bagaimanapun caranya terserah kamu. Dan ternyata lolos, subhanallah ya, ternyata lolos. Artinya adalah doa itu manjur kalau dibaca dengan penuh keyakinan ya. Yang repot kalau lagi ketakutan malah gak ingat Allah, kalau lagi kepepet malah gak ingat Allah. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Fankafa'at bihimus safinah, maka tiba-tiba perahunya itu bergoyang dengan hebat. Faghuriqu, maka semua para pengawal menjadi berjatuhan ke dalam laut, kecuali bocah ini yang selamat. Karena diikat ya, diikat kaki tangannya, bagaimana? Tinggal bisanya tiduran di kapal. Yang berdiri-berdiri itu para pengawalnya, ketika diombang-ambing oleh kapal malah berjatuhan. Yang selamat siapa? Bocah yang diikat, yang sedang tidur di kapal. Wajah ayam si ilal malik, kemudian dia pun datang kembali ke raja. Faqala lahul malik, dan raja bertanya lagi kepadanya, ma fa'ala ashabuk, apa yang dilakukan oleh kawan-kawanmu? Faqala kafanihimullah, Allah menyelamatkan saya dari mereka. Faqala lil malik, maka sang bocah mulai mengajari raja, innaka lasta biqatili, kamu tidak akan bisa membunuhku, hatta taf'ala ma amuruka bihi, hingga kamu mau melakukan apa yang aku suruh. Qala wa ma huwa, raja bertanya, apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid, kumpulkan dulu semua manusia, semua rakyatmu di satu tanah lapang yang sangat luas. Wa tuslibuni ala jaz'in, kemudian kamu salib saya di satu pohon kurma. Tsumma khudh sahman min kinanati, dan ambil satu anak panah ya, yang ada di dalam wadah anak panah di belakang punggung saya. Ya, dia punya wadah anak panah dan ada isinya anak panah-anak panah itu di punggung dia. Ambil salah satunya, tsumma dha', kemudian letakkan anak panah itu fi kabidil qaus, di tengah-tengah busur panah. Tsumma qul, dan katakan dengan sangat kuat, Bismillahirrabbilghulam, demi Allah Rabbnya bocah ini ya, Bismillahirrabbilghulam, demi Allah Rabbnya bocah ini. Tsumma irmi, kemudian lemparkan itu, lepaskan anak panah itu. Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani, kalau kamu melakukan apa yang saya perintahkan itu, maka kamu pasti akan membunuh saya. Fa jama'a an-nas, maka raja pun mulai mengumpulkan semua rakyatnya, fi sa'idin wahid, di salah satu tanah yang sangat luas. Wa salabahu 'ala jaz'in, kemudian menyalibnya di atas pohon kurma. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi, ketika sudah ditonton oleh semua rakyatnya, raja mulai maju dan mengambil anak panah yang ada di belakang punggung bocah itu. Tsumma wada'a, kemudian meletakkan yadahu, tsumma wada'a sahma fi kabidil qaus, meletakkan anak panah itu di tengah-tengah busurnya. Tsumma qala, kemudian dia pun berteriak, yakni raja, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, demi Allah Rabbnya bocah ini. Tsumma rama, kemudian dilepas anak panah itu. Fawqa sahmu fi subghihi, maka anak panah itu pun mengenai sasaran bocah tadi. Fawada yadahu fi subghihi mawdi'as saham, maka bocah tadi pun memegangi ya, bagian yang terkena anak panah tadi yang tertusuk itu. Famata, hingga bocah itu pun meninggal. Faqalan nas, setelah kejadian itu langsung semua rakyatnya mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Rabbnya ghulam. Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, kami semua beriman kepada Rabbnya anak ini, kami semua beriman kepada Rabbnya anak ini. Semua sudah disembuhkan oleh sang bocah ini tadi. Dan sebelum disembuhkan, mereka semua sudah diajari tentang tauhid Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang harusnya kalian sembah, siapa sebetulnya Tuhan kalian. Tapi mereka selalu ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa. Namun setelah sang rajanya melakukan hal yang seperti itu, bahkan rajanya sendiri yang mengatakan tentang kepercayaan tentang atau terhadap Tuhannya sang bocah, semua rakyatnya menjadi yakin, mantap, dan mengutarakan keislamannya terang-terangan yang tadinya sembunyi-sembunyi. Fa'utiyal malik faqilalahu, maka tiba-tiba para pengawalnya mendatangi raja dan menyampaikan kepada sang raja, araita ma kunta tahdar, bukankah ini yang selama ini kamu takutkan? Qad wallahi nazala bika hazruka, qad amanan nas, sungguh demi Allah, apa yang selama ini kamu takutkan justru sekarang terjadi. Semua manusia akhirnya beriman kepada selain kamu. Fa'amar bil ukhdud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka sang raja mulai memerintahkan untuk gali parit. Nah, ini lafaz syahidnya. Ya kutila ashabul ukhdud. Ya. Binasalah para penggali parit. Fa'amar bil ukhdud, maka mulailah digali parit. Fa'afwahu sikaka, dan mulai di gerongi tengahnya. Fakhuddat, dan mulai dilemparkan bahan bakarnya. Wa adraman niran, dan kemudian setelah itu dinyalakan apinya. Wa qala, dan dia mengatakan kepada semua rakyatnya, man lam yarji an dinihi, siapa yang tidak kembali kepada agamanya yang dulu, fa aqhimuhu fiha, semuanya akan dilemparkan ke sini. Fa fa'alu, ternyata malah merekanya yang lebih memilih masuk ke dalam kubangan api besar itu. Hatta ja'at imra'atun, hingga datang seorang ibu, seorang perempuan, wa ma'aha sabilaha, menggendong bayinya. Fataqa asad, dia pun ragu-ragu, duh masuk gak ya, kasihan ini bawa anak, bawa bayi, lanjut gak? Antaqa afiha, gimana kalau saya mungkin kuat dengan anak ini, gimana saya jahat sekali kalau melemparkan anak saya sendiri ke dalam api. Faqala lahal gulam, ternyata bayi itu berbicara, ya ummah isbiri fa innaka ala haq, ibuku sabarlah karena sesungguhnya kamu alal haq, di atas kebenaran. Akhirnya ibu tadi pun lompat ke dalam api bersama dengan anaknya dan meninggal semuanya. Sudah waktunya adzan ini? Tafadhal untuk adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kalimat kutila ashabul ukhdud, ya, binasalah para orang-orang yang membuat parit, biasanya di Al-Quran-Al-Quran terjemah biasanya itu digandengkan dengan para pembesar Najran, ya, yang ada di Yaman, yang mana raja-raja itu memerintahkan kepada para pendetanya untuk masuk ke dalam agama Yahudi karena melihat Yahudi hebat banget begini dan begitu. Namun ketika orang-orang Nasrani itu enggak mau, maka mereka pun semua digali parit dan dibunuh. Tapi wallahu taala alam, dari hadis tadi nampaknya yang lebih tepat adalah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang ashabul ukhdud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan annari dzatil waqud, api yang dinyalakan ketika kejadian Uhud adalah api zatil waqud yang memiliki bahan bakar. Ngapain Allah cerita itu? Bukankah api itu harus punya bahan bakar? Ya kan? Kenapa Allah harus mengatakan apinya punya bahan bakar? Ya iya, karuan. Api gak punya bahan bakar gimana nyala? Bukan itu hadirin. Allah sedang menggambarkan kepada kita api itu sangat besar sekali dan memiliki bahan bakar yang sangat banyak. Dalam sejarah, yang dilemparkan ke dalam api itu jumlahnya adalah 20 ribu manusia. Bukan satu orang, bukan 1000 orang, 20 ribu manusia dilemparkan ke situ. Dan masih ada bahan bakarnya. Pokoknya gak boleh mati ini api. Raja kalau sudah punya kemauan, ngeri sekali. Dan Allah katakan an-nar zatil waqud, apinya waktu itu sudah lengkap bahan bakarnya, gak mati-mati. 20 ribu berapa orang yang harus diantrikan untuk masuk ke sana? La haula wala quwata illa billah. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika kejadian itu mereka duduk-duduk di sekitarnya. Para ulama terbagi dua dalam mentafsirkan ayat ini. Yang pertama, mereka mengatakan sejumlah orang-orang yang jadi korban ini sebelum dibakar, mereka dimasukkan ke dalam kubangan itu yang sudah dijegongi oleh raja. 20 ribu orang suruh duduk dalam posisi terikat terduduk, ya, terikat dalam keadaan terduduk, nggak bisa berdiri. Ya. Setelah itu disisipkan bahan bakar bahan bakarnya. Begitu mereka nggak ada yang mau, baru lempar pakai api dan semuanya terbakar dalam keadaan duduk. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka kejadian itu dalam keadaan duduk-duduk. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tafsiran kata para ulama, ketika dilemparkannya manusia ke dalam kubangan itu, raja dan para pengawalnya menikmati dan nontoni sambil tertawa-tawa, sambil duduk-duduk. Ya. Jadi kayak ada podium, tontonan, kemudian semua orang dilemparkan ke situ oleh para pengawal yang lain. Dan dia menikmatinya. Wahum ala ma yaf'alun bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat itu terhadap kaum mu'minin. Yakni raja dan para pengawalnya menyaksikan. Wa ma naqumu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu, melainkan karena orang-orang mukmin ini beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid yang maha perkasa lagi maha terpuji. Salahnya apa? Inilah kebiasaan orang yang beriman. Kalau mereka lagi menjalankan imannya, mereka selalu disakiti. Apa dosanya mereka? Kok harus dibakar? Kecuali mereka hanya sedang mengamalkan agamanya saja. Kita pun sering seperti itu. Apa dosanya orang yang punya jenggot kemudian dikatakan sebagai teroris? Apa dosanya orang yang pakai cingkrang kemudian dicibir dan diejek jelek-jelekkan? Apa dosanya orang yang bercadar sehingga dia diumpat dan direndahkan? Apa dosanya mereka kecuali mereka hanya sedang ingin mengamalkan syariatnya saja? Tapi selalu memang itu yang didapati oleh orang-orang yang mengamalkan agama. Allah mengatakan wa manakum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka orang-orang itu tidaklah disiksa kecuali karena alasannya satu. Mereka sedang menjalankan keimanan kepada Allah Al-Azizil Hamid yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tuhan perkasa dan terpuji itu nikmat. Perkasa artinya tidak terkalahkan, bahkan dia bisa mengalahkan. Namun keperkasaannya tidak membuat dia sombong. Keperkasaannya terpuji karena untuk menegakkan keadilan. Ya, dan itu yang akan dijumpai oleh orang beriman ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi itu, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin yang laki-laki ataupun mukminat yang perempuan, tsummalam yatubu, kemudian mereka enggak bertobat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, maka mereka akan mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Maksudnya bagaimana ini, Ustaz? Kenapa Allah mengatakan dengan syarat sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang beriman atau wanita beriman kemudian dia tidak tobat maka dia akan masuk neraka jahanam? Kenapa ayat ini dimasukkan dalam kisah Ashabul Ukhdud? Seharusnya ayat ini mungkin di ayat yang lain, ya. Kenapa menyiksa orang beriman itu? Ya mungkin wajarlah kalau sekedar nyiksa aja, ganggu mungkin ya. Tapi ini sudah membunuh puluhan ribu manusia, orang-orang beriman. Gak usah zaman itu, zaman sekarang saja. Kalau tiba-tiba didatangkan 5 orang, ibu yang punya anak mengandung hamil besar, kemudian yang satu ditusuk, kemudian yang satu lagi dikeluarkan, disobek bayinya dengan paksa, yang satu dibakar hidup-hidup, yang satu dipenggal lehernya. Pemandangan yang mengerikan seperti ini dilakukan oleh satu orang, manusia yang melihatnya mengatakan celaka betul orang ini, neraka tempatnya. Tentunya vonis manusia akan seperti itu. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejahat-jahatnya manusia, serusak-rusaknya manusia, kejahatan apapun yang diperbuat oleh mereka, Allah masih menunggu dia tobat atau tidak. Sebab kalau dia tobat akan diampuni meskipun sangat jahat perbuatannya. Sampai sini bisa dipahami, hadirin. Maka kita tidak boleh gampang memvonis manusia dengan neraka. Gampang memvonis saudara kita, entah itu kerabat kita sendiri, keluarga kita sendiri, kawan kita sendiri, atau tetangga atau orang lain yang melakukan kejahatan, kemudian langsung kita cap orang itu sebagai penduduk neraka dan tidak akan diterima taubatnya. Jangan. Karena Allah yang menentukan nasib manusia. Jangan sampai kita mendahului takdir Allah dan ketentuan Allah. Allah di sini mengatakan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang dahulu itu sudah menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, semalam yatubu, kemudian dia enggak mau tobat, falahum adzabu jahannam, baru mereka akan mendapatkan azab jahannam. Artinya kalau mereka tobat, ya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah tidak bisa dipaksa ataupun ditekan. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan uluran waktu dan tambahan kesempatan. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Wahai kaum muslimin, Allah menyebutkan ayat ini setelah ayat yang tadi. Artinya orang-orang yang beramal soleh, beriman, kebahagiaan mereka itu nanti di akhirat. Memang terkesan di dunia mereka sengsara. Memang yang dilihat mereka tertindas. Memang secara kenyataan mereka kalah. Coba lihat, sahabat raja beriman kepada Allah, akhirnya apa? Mati. Menang tidak? Enggak menang. Pendeta yang sudah mengajarkan ilmu kepada sang bocah, kemudian ilmunya mulai tersebar, ilmunya bermanfaat, pendeta ini ternyata digergaji sampai mati. Menang tidak dia? Enggak, kalah. Dan Allah tidak menolong keduanya. Sang bocah yang sudah menyembuhkan banyak orang, manfaat untuk orang lain, menyebarkan tauhid, ujung-ujungnya dipanah dan mati lagi. Menang tidak? Tidak. 20 ribu manusia dalam keadaan mereka adalah orang-orang lemah, tertindas, dibakar hidup-hidup. Menang tidak mereka dalam mempertahankan keimanannya? Enggak. Kalah. Yang menang siapa? Kekafiran, kedurjanaan, kebengisan, itu yang menang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama, orientasi kemenangan kita itu harusnya di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini hanya bonus kalau kita diselamatkan di dunia. Bonus. Tapi yang penting kita harus menang di akhirat. Di dunia enggak selamat, yaitu kita masih punya teman. Tapi jangan sampai kita di akhirat enggak selamat. Itu yang paling penting. Di dunia mungkin kita enggak mendapatkan imbalan apapun. Tapi jangan sampai di akhirat kita enggak dikasih upah sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ujian. Supaya orang jahat tetap jahat dan orang baik harus berpikir dua kali untuk menjadi baik. Kenapa? Karena orang baik belum tentu nasibnya baik. Tapi kalau orang jahat, belum tentu terus-terusan kalah. Ya. Belum tentu. Kalau setiap kejahatan itu pasti kalah, setiap kekafiran itu pasti tumbang, setiap kemunafikan itu pasti disirnakan oleh Allah, ya orang gak ada yang mau jadi jahat. Ujung-ujungnya pasti kalah. Ujung-ujungnya pasti gak bisa menang. Ujung-ujungnya pasti dihilangkan sama Allah. Ya jangan. Tapi kalau seringnya menang kan beda semangatnya mereka untuk jadi kafir. Ya. Dan orang yang beriman akan mikir dua kali. Saya sudah kayak gini, kira-kira kalau jadi beriman tambah enak apa tambah sengsara ya? Ya tambah sengsara pasti Pak. Tambah sengsara. Jangan dikira orang beriman gak sengsara. Ahasibannas an yutroku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka setelah mereka jujur mengatakan saya pengen berubah, saya pengen beriman dengan benar, saya pengen jadi baik, lantas mereka dibiarkan begitu saja, enggak kami uji keikhlasannya? Kok enak katanya Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sudah kami uji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladziina aamanu wa la ya'lamannal kaadibiin. Supaya akan kelihatan mana sih yang benar-benar jujur mempertahankan keimanannya dan mana yang pura-pura. Ya. Jadi kalau milih pengen jadi benar, ya salah mikir kalau pengen bakal jadi enak. Kalau bisa enak itu bonus. Ya, itu bonus. Tapi kalau kamu siap untuk susah, untuk sakit, itu kamu enteng nanti ngadepin apapun. Tapi kalau sudah gambarannya jadi muslim enak ya, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Giliran kena sedikit, wah, kolaps ya, bakal balik lagi. Saya pikir keluar dari riba, Allah langsung ngasih saya rezeki yang bertambah-tambah. Lah kok ternyata saya susah sekali nyari kerjaan kesana kemari. Akhirnya harus sampai dagang cilok. Wah, kalau kayak gini mah enak zaman dulu. Ya. Ah, ini beda lagi, ya, beda lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Inna batsya rabbika lasyadid. Ingat, sungguh azab Tuhanmu itu sangat keras. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Dialah yang menciptakan makhluk dan dia yang akan menghidupkan kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah itu terhadap kejahatan hambanya, kejelekan makhluknya, Allah katakan ghafur wadud. Pengampun dan Maha Pengasih. Wadud itu istilah untuk ibu terhadap anak. Ya, cinta yang sangat dalam. Tapi kalau sudah wadud, bukan wid, itu di atasnya itu, melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya. Itu Allah kepada makhluknya. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dzul Arsyil Majid. Dia Allah yang memiliki arsy yang sangat mulia. Bisa dibaca dengan dua qiraah, Majidu atau Majidi. Kalau Majidu artinya Allahnya yang mulia, yang memiliki arsy. Tapi kalau dibaca Majidi, Allah yang memiliki arsy yang mulia. Arsy-nya yang mulia, bukan Allahnya. Arsy itu apa? Arsy itu adalah makhluk terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy. Dan arsy dijadikan sebagai atapnya seluruh makhluk. Yang nomor dua adalah kursi. Yang kata Nabi Muhammad SAW, seandainya langit dan bumi serta seluruh isinya, ada malaikat, ada manusia, ada jin, tumbuhan dan yang lainnya, seluruh isi dari keduanya selain Allah digabungkan jadi satu kemudian diletakkan di atas kursi, maka itu seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Padang pasir yang sangat luas, itulah kursi Allah. Kursi adalah tempat untuk Allah meletakkan kakinya. Jangan dibayangkan, ya, kursi adalah tempat untuk Allah meletakkan kakinya dan jangan dibayangkan. Sedangkan arsy adalah singgasana Allah, jangan dibayangkan. Kenapa? Karena raja punya singgasana dan Allah adalah raja dari segala raja. Kalau raja punya singgasana, Allah punya, tapi jangan dibayangkan. Ya, berarti Allah butuh tempat, berarti Allah ada di atas, berarti Allah kebanyakan itu nanti, ya. Kebanyakan pertanyaan, setan nanti yang masuk. Fa'alul lima yurid. Dialah Allah yang maha kuasa dan berbuat sekehendaknya. Ini yang bisa kita bacakan. Nah, saya rasa cukup ya. Nanti ayat berikutnya mulai dari hal ataka haditsul junud Fir'aun wa Thamud sampai akhir, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.